Salam sebagai rukun sholat yang sekaligus pembatal sholat, apakah diucapkan dua kali ataukah cukup sekali? Lalu apakah salam pertama sudah bisa menjadi pembatal sholat? Maraknya peredaran aplikasi Al-Quran digital, apakah kita harus memperlakukannya seperti Al-Quran dalam bentuk kitab? Lalu apakah membaca dan menyentuhnya harus dalam keadaan bersuci? Dan sejumlah permasalahan agama lainnya yang sering terjadi di masyarakat akan menjadi sajian kami dalam episode Tanya Hasanah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Ketika tiba di masjid, kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat qobliyah sebelum sholat jamaah dimulai. Jika di tengah sholat sunnah tiba-tiba iqomah dikumandangkan yang sekaligus menjadi tanda dimulainya sholat berjamaah, sementara sholat sunnah belum selesai, lalu apa yang harus dilakukan? Apakah perlu membatalkan sholat sunnahnya, kemudian langsung bergabung dengan jemaah sholat? Atau tetap melanjutkan sholat sunnahnya sampai selesai dengan resiko ketinggalan sholat berjamaah? Nah, dalam hal ini kita harus lihat kasusnya. Seandainya waktunya sudah tidak ada lagi dan kita baru saja memulai sholat qobliyah ini, maka apa boleh buat? Jamaah akan segera dimulai. Oleh karena itu bisa saja, ini namanya sholat sunnah, kita hentikan saja, kita batalkan saja. Toh ini bukan sholat yang fardu. Pada kondisi-kondisi tertentu kita dibolehkan untuk menghentikan sholat karena ada hajat yang lebih besar. Dalam hal ini adalah ada sholat jamaah. Tetapi kalau sholat qobliyah kita ini sudah 2 rakaat, sudah hampir selesai, maka jangan dibatalkan. Dipercepat saja, tidak perlu ruku atau sujud yang terlalu lama, yang penting sudah dapat ruku dan sujudnya, segera salam dan kemudian segera ikuti sholat jamaah. Jadi kita ukur saja, kalau perjalanan qobliyah 2 rakaat ini masih baru saja dimulai, kita bisa hentikan. Ya hentikannya ya sudah, kita berhenti saja dan kemudian kita langsung ikut merapat ke barisan untuk ikut bersholat berjamaah. Tapi kalau misalnya masih bisa diteruskan, waktunya masih cukuplah karena untuk menyelesaikannya hanya tinggal 1 sujud atau tinggal tahiyat akhir saja, selesaikan dengan cepat agar kita bisa segera mendapatkan sholat berjamaah. Karena yang lebih utama itulah sholat berjamaah bersama imam, bersama-sama dengan imam dia takbiratul ihram, kita pun juga takbiratul ihram. Disitulah nilai jamaah itu lebih besar pahalanya. Ketimbang kita ikut sholat jamaah sudah di tengah-tengah, walaupun mungkin masih dalam rokaat yang pertama, tapi misalnya imam sudah selesai dari bacaan surat Al-Fatihah, bahkan sudah waladhalin amin, sudah baca ayat-ayat tertentu, bahkan hanya dapat tinggal rukuknya saja. Secara hukum fikih memang kita dapat sholat berjamaah, dalam arti ya dapat rokaat bersama imam. Tapi kalau kita bicara tentang pahala, maka pahalanya akan lebih besar kalau kita ikut imam sejak awal. Sejak imam takbiratul ihram, kita pun juga ikut takbiratul ihram. Karena disitulah sebenarnya start awal mula kita berjamaah. Bukan sebagai orang yang menyusul di tengah-tengah, tapi ikut sejak awal.